إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين حضري جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله سسمونيا الله سبحانه وتعالى telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan membawa dinul haq. Firman Allah dalam As-Saff, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan al-huda, al-huda, hidayah. Di dalam ayat ini para ulama tafsirkan adalah ilmun nafi'. Beliau diutus oleh Allah membawa ilmu yang bermanfaat. Itu yang beliau ajarkan kepada umat manusia. Wadinul haq, dan agama yang hak, yaitu mereka tafsirkan dengan amalun saleh. Maka Rasulullah diutus oleh Allah membawa dua pilar kehidupan ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, agar kemudian Allah jayakan agama ini di atas agama yang lain, walaupun jengkel karenanya orang-orang musyrikin. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kalau kita mengamati ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya kita mendapati perintah, penjelasan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Diangkat dan dimuliakan oleh Allah lebih dari yang lainnya. Allah pun berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tiada berilmu? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, pertanyaan yang merupakan penegasan dan penetapan dari Allah bahwa mereka yang berilmu tidak akan sama kemuliaan mereka, martabat dan derajatnya dibanding orang-orang yang tiada berilmu. Allah sangat muliakan mereka yang memiliki ilmu. Karena kemuliaan ilmu dan orang-orangnya, maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, memohon kepada Allah, "Qabul Rabbi zidni ilma, dan katakan Rabbku, wahai Rabbku, tambahlah ilmuku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, satu-satunya ayat di dalam Quranul Karim yang mana Allah secara langsung, secara tegas memerintah Rasulnya untuk meminta tambah dari Allah hanyalah ayat ini. Untuk beliau meminta tambahan ilmu dari Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan sesuatu selain ilmu. Ini cukup menjelaskan kepada kita betapa tinggi dan mulianya ilmu dan orang yang berilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, yang Allah ajarkan tentunya sesuatu yang terbaik. Jika ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari ilmu, jika ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih mulia dari ilmu, pastilah Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambah, memohon berdoa kepada Allah agar ditambah. Namun kenyataannya tidak ada. Tidak ada satu ayat pun Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan harta. Tidak ada satu ayat pun yang Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan jabatan. Tidak ada satu ayat pun yang Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ini dan itu. Satu-satunya yang ada adalah meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka cukup itu menjelaskan betapa tingginya nilai ilmu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadis beliau tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang berilmu. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim." Diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Laknat artinya ia dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat dunia ini dan seisinya karena sifatnya yang selalu menjauhkan seorang hamba dari Khaliknya, dari penciptanya, yang selalu melalaikan seorang hamba dari akhiratnya. Dunia dan seisinya seringnya membuat seorang hamba berani melanggar larangan-larangan syariat agamanya demi dunia. Dia tinggalkan perintah-perintah agamanya juga demi dunia. Terlaknatlah dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah perkecualikan dari laknat itu zikrullah wa ma wala. Yang pertama adalah zikrullah dan segala yang menyertainya, atau segala yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, seorang alim, seorang yang berilmu. Yang ketiga, muta'allim, seseorang yang belajar ilmu. Kata Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, kalau kita mengamati hadis yang mulia ini, kita jumpai Rasulullah SAW dalam potongan yang pertama telah menyebutkan secara umum zikrullah, zikir kepada Allah, dan yang menyertainya dari amalan-amalan saleh yang lain atau yang menambah kedekatan kepada Allah, itu luas, itu umum, banyak sekali, termasuk di dalamnya ilmu. Tetapi dari yang umum, dari yang banyak yang menyertai zikir kepada Allah, yang Rasul sebut, yang Rasulullah sebut secara khusus, hanya ilmu, hanya satu, ilmu. Orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Yang lain selain ilmu yang menyertai zikir kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak Rasul sebut secara khusus. Ini pula mempertegas kepada kita betapa tinggi dan mulianya ilmu, disebutkan secara khusus dari segala banyak amalan yang menyertai zikir kepada Allah, dari segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man uridillahu bihi khairan yufaqih fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan secara umum, kebaikan yang luas dan banyak, Allah akan jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Hadis ini lebih menjelaskan kepada kita ayat-ayat dan hadis yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan orang yang berilmu adalah ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang dikehendaki oleh Allah, yang disebutkan dalam banyak ayat Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, adalah ilmu agama ini, ilmu syariat Allah, yang karenanya Rasulullah sebutkan, jika Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, akan Allah jadikan dia berilmu dan semakin berilmu tentang agamanya. Hadis ini berita gembira bagi orang yang berilmu, karena dia termasuk orang yang Allah inginkan baginya kebaikan dunia dan akhirat. Sekaligus ini ancaman bagi mereka yang jauh dari ilmu agamanya, berarti dia bukan termasuk orang yang Allah inginkan baginya kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissabr. Demi masa yang di dalamnya, di ruang masa itu, manusia dan kita semua beraktivitas padanya, baik ataupun jelek perbuatan itu. Allah bersumpah demi masa tersebut, sungguh umat manusia semuanya dalam kerugian, dalam kerugian besar, dalam kesengsaraan, kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, dan dia berwasiat kepada al-haq dan berwasiat untuk sabar. Ayat ini mengingatkan kaum mukminin bahwa wajib bagi mereka untuk mereka itu beriman dan beramal saleh agar selamat dari kesengsaraan dan kerugian di dunia yang telah Allah bersumpah dengannya. Sementara iman itu apa? Amal saleh itu bagaimana? Kita tidak akan bisa memahaminya tanpa ilmu. Oleh sebab itu, surah yang mulia ini berarti menegaskan kembali kepada kita wajib hukumnya untuk kita berilmu agama kita agar kita selamat dari kerugian dan kesengsaraan dalam kehidupan ini, berilmu dan beramal saleh. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kesempurnaan seorang hamba terletak pada dua perkara ini, ilmu dan amal solehnya. Semakin seorang hamba mengerti ilmu agamanya, lebih mengenal Allah, semakin dia banyak beramal soleh dalam amalan ibadahnya, semakin dia mulia dan terangkat martabatnya di sisi Allah. Sebaliknya pun, semakin minim dan kurang keilmuannya, semakin berkurang amal ibadahnya, maka semakin jauh dirinya dari kehormatan dan kemuliaan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah imam, ilmu adalah pemimpin dalam amal kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah memerintahkan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin, maka berilmulah kamu bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Lalu Allah perintahkan untuk beramal, istighfarlah untuk dirimu dan kaum mukminin. Maka kata Imam Bukhari rahimahullah, Allah mulai perintah dengan ilmu kemudian beramal soleh. Berarti ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya ilmu menjadi imam, ilmu menjadi pemandu sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat sesuatu. Hendaklah ada imamnya, ada ilmunya, sehingga kita tahu apa yang Allah sebutkan dalam ayat Quran, yang Rasul sebutkan dalam hadisnya, sehingga itu yang mendasari perkataan kita. Ilmu itu pula yang mendasari amal perbuatan kita. Kita berbuat berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita beramal, menjalankan sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu, amalan dan perkataan manusia tiada guna, sia-sia tanpa didasari oleh ilmu. Firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan di hari kiamat segala amal perbuatan mereka, kemudian kami jadikan semua itu debu yang berterbangan tiada arti. Mereka mengira yang telah mereka lakukan selama ini bermanfaat. Mereka kira di hari kiamat itu menyelamatkan dirinya. Ternyata tumpukan amal perbuatan mereka Allah jadikan debu yang tiada arti, tidak membawa hasil, tidak membawa guna baginya, karena tidak didasari dengan ilmu yang benar. Mereka berbuat tanpa bimbingan ilmu. Kita berdoa kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri kami petunjuk jalan yang lurus, hidayah di atas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Mereka langgar, mereka tinggalkan ilmu yang Nabi mereka ajarkan. Dalil bukan pula jalannya orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Allah sebutkan demikian karena Nasara semangat beribadah, banyak amal perbuatannya, tapi tanpa dasar ilmu. Bukan dengan ilmu yang Rasul mereka ajarkan kepada mereka. Dua kelompok ekstrim yang dilaknat oleh Allah. Yang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang Nasara banyak beramal tapi tiada ilmu yang mereka miliki. Kita meminta kepada Allah siratal mustaqim, dibimbing di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para siddiq, para syuhada dan salihin, orang-orang yang berilmu terlebih dahulu, kemudian ilmu itu pun mereka amalkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu kita di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh hingga ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.